Kelinci yang cerdik. Suatu ketika di sebuah hutan rimba tinggallah berbagai hewan seperti gajah, kera, unta, kelinci, kura-kura, harimau, rubah, dan singa sang raja hutan juga tinggal di sana. Tapi sang raja hutan sudah sangat tua. Dia tidak bisa lagi memburu hewan-hewan untuk mangsanya seperti dulu. Suatu hari, dia mengadakan pertemuan dengan semua hewan di hutan dan berkata, "Dengar semua, kini aku sudah tua sekali. Aku tidak bisa memburu hewan. Jadi lebih baik aku memberikan kalian para hewan nomor urut dan kalian harus datang padaku menurut itu. Dan aku akan makan kalian. Jangan coba-coba curang karena aku masih punya kekuatan untuk bertarung dengan kalian." Setelah itu, si singa meraung begitu keras. Sehingga semua hewan mengangguk setuju. Hari-hari berikutnya, semua hewan mendapat nomor urutnya dan mereka mulai berdatangan dalam gua si singa menurut nomor urut mereka. Bebek, kura-kura, rusa, sapi. Setelah memangsa semua hewan itu, sang singa jadi sangat senang dan sehat sekarang. Suatu hari, tibalah giliran si induk kelinci. Dia berkata pada anaknya, "Anakku, hari ini adalah giliran ibu. Ibu akan mati hari ini dan kau akan sebatang kara. Jadi jagalah dirimu sendiri dan tetaplah tenang." Sang anak amat cerdik dan cerdas. Katanya, "Ibu, jangan khawatir. Hari ini akulah yang akan pergi menggantikan ibu." Dia menambahkan, "Begini Bu, aku adalah kelinci kecil. Itu semua pertaruhan. Ibu lihat saja bagaimana aku akan mengubah kebiasaan si singa yang salah itu." Sang induk berkata, "Baiklah nak, tapi hati-hati. Dia raja hutan." "Tentu saja." Si kelinci mulai berjalan. Di tengah jalan dia bertemu seekor kera yang mirip manusia. Kelinci berkata, "Kera-kera, nampaknya kau tidak gelisah. Tapi melihat kelakuan si singa itu..." Kera menjawab, "Lalu harus bagaimana sekarang?" Kelinci berkata, "Lihat aku. Aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa." Kera berkata, "Begitukah? Apa kau punya rencana? Boleh aku membantu?" Kelinci menjawab, "Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau harus datang dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan." Si kelinci berjalan lebih jauh dan menemukan seekor gajah. Katanya, "Gajah, oh gajah, kau begitu raksasa. Tapi melihat si singa, kenapa kau tidak melawan?" Si gajah menjawab, "Iya, kau benar. Bagaimana bisa aku lakukan sesuatu sendirian saja?" Kelinci berkata, "Lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa." "Oh, wow. Kelihatannya kau punya rencana. Boleh aku membantumu?" Kelinci menjawab, "Tidak, tidak. Aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau harus datang dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan." Sambil berkata begitu, kelinci berjalan lagi dan kini dia bertemu seekor harimau. Kelinci berkata, "Oh Tuan Harimau, raungan Tuan begitu keras. Tapi melihat singa, Tuan jadi membatu." Harimau menjawab, "Iya, benar, benar." Kelinci berkata, "Tapi lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan, lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa." Harimau berkata, "Tampaknya kau punya rencana. Boleh aku membantumu?" "Tidak, aku tidak butuh bantuan. Tapi kau datanglah bersamaku dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan." Lalu si kelinci bertemu seekor rubah dan berkata, "Rubah, rubah, kau begitu kejam. Tapi melihat si singa kau jadi seperti tubuh tanpa jiwa. Tapi lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa." "Oh bagus, kau percaya diri sekali.

Wow, coba lihat cetak fotoku dalam tiap surat kabar. Pertama, kalian harus belajar menghormati kapten kalian. Itu baru benar. Oh, ya ampun. Hal terpenting yaitu perang melawan kaum luwak jadi terlupakan. Si kapten tikus terus-menerus dipuja dan disembah. Foto-foto dicetak dan tersebar luas. Si tikus muda itu menganggap dirinya sendiri seseorang dengan kepribadian agung. Tapi dia tidak berhenti di sana. Apa kalian tahu apa yang harus dia lakukan untuk menampilkan dirinya sebagai yang paling beda dan yang paling agung di antara lingkungannya? Dia juga mempersiapkan baju zirah besi besar dan mahkota berhiaskan dua tanduk besar. Suatu hari salah seekor bertanya, Bagaimana dengan perangnya? Perang? Perang apa? Tanya si kapten dengan ceroboh. Kau akan memberi pelajaran pada kaum luwak itu kan? Oh, yang itu. Ya, baik. Tanyakan pada ahli bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Pergi sekarang. Ayo cepat, seseorang. Lihatlah kalender. Tentukan tanggal dan waktu untuk mulai perang melawan para luwak. Lantas mereka menyerang pasukan luwak itu. Lalu apa yang terjadi adalah cerita lama lagi. Pasukan tikus bertindak sangat cerdik. Tapi lagi-lagi para luwak mengalahkan mereka. Semua tikus menyelamatkan diri dengan lari ke dalam liang-liang mereka. Ada sepasukan besar luwak di depan mereka dan semua tikus itu lari memasuki liang-liang mereka. Tikus yang tertinggal hanya si kapten yang juga sedang berlari. Dia baru saja mencapai liangnya tapi tanduk palsunya tersangkut di pintu. Si kapten tikus dengan mudah tertangkap oleh para luwak karena dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kapten yang malang, perilakunya yang bodoh itu telah merenggut nyawanya. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, makan, makan dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat, lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak. "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Singa dan pencuri. Pada suatu hari, Raja Rimba sang singa sedang pergi berburu. Dia duduk di tempat yang biasa dan mulai mengawasi keadaan sekitar. Dan saat itu dia menemukan seekor rusa coklat yang gemuk sedang berlari-larian. Mulut singa pun berliur. Dia menangkap rusa itu dan menyelesaikan perburuannya. Singa kemudian membawa rusa pulang ke dalam guanya. Dalam perjalanan, mulutnya berliur membayangkan akan memakan rusa itu. Lalu, singa pun mulai memakan mangsanya. Saat sedang makan daging rusa, singa pun berpikir bahwa makanan lezat seperti ini tidak datang setiap hari. Dia pun berpikir bagaimana cara untuk memakannya lagi dan lagi. Maka dia punya ide untuk menyimpan makanannya dan dia menyimpannya di suatu tempat di dalam gua. Dia pun meninggalkan gua dengan gembira. Keesokan harinya, singa merasa sangat lapar. Dia lalu masuk ke dalam gua dan terkejut saat menemukan bahwa makanan lezatnya sudah tidak ada lagi di dalam gua. Kemarin dia sudah menyembunyikan jantung rusa dan hari ini jantung rusa itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Makanannya hilang. Dia pun mengerti. Jelas ada yang mencuri makananku. Mencuri. Dan dia berani-beraninya mencuri dari rumah Raja Rimba. Singa pun murka. Dia sangat marah sehingga dia membuat semua binatang dan pohon-pohon di dalam hutan bergetar dengan aumannya. Semua burung terbang dari pohon mereka dan semua binatang pun sama-sama ketakutan. Singa sekarang sangatlah marah. Dan ini membuat semua binatang dan burung bertanya-tanya. Sementara itu, rubah dengan gemetaran memasuki gua. Dia sangat ketakutan, tapi tidak menunjukkannya karena dia adalah patih sang singa. Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Rubah pun bertanya dengan gemetaran. Kau bertanya apa yang terjadi? Aku sudah menyimpan jantung rusa untukku makan nanti. Tapi kini jantung itu sudah dicuri. Kau adalah patihku. Ini adalah tugasmu. Jadi beginikah caramu mengatur segalanya? Rubah bahkan tambah ketakutan dengan pertanyaan ini. Dan wajahnya menjadi pucat karena gemetar ketakutan. Tamatlah riwayatku. Katakan siapa pencurinya. Dan bawa pencuri itu ke hadapanku. Begitulah perintah singa kepada rubah. Yang mulia, kemarin setelah Anda meninggalkan gua, ada serigala yang berjalan mondar-mandir di sekitar gua. Dia tampak amat gugup dan gemetar ketakutan. Hamba rasa dialah mungkin yang telah mencuri makanan Anda. Bagaimana bila hamba memulai penyelidikan? Lakukan penyelidikan itu dan bawa serigala itu ke hadapanku. Cepatlah! Ayo lakukan. Begitu perintah dari singa. Riwayat rubah pun terselamatkan dan dia keluar dari gua. Rubah pun mencari serigala di hutan dan membawanya ke hadapan singa. Melihat serigala, singa pun berteriak. Dasar pencuri, kau telah mencuri makananku dan aku akan membunuhmu. Tuanku, tidak yang mulia. Hamba bersumpah demi Dewi Hutan. Bahwa hamba tidak mencuri makanan Anda. Pencurinya ada di depan Anda. Serigala mengatakan ini sambil menunjuk rubah. Katakan yang jujur dan jangan berbohong. Tuan Raja Rimba, kemarin hamba melihat rubah bersendawa saat keluar dari gua Anda. Begitu kata serigala. Tidak, Tuan. Dia berbohong. Tidak, tidak. Rubah adalah satu-satunya pelakunya. Keduanya saling menyalahkan dan itu membuat singa menjadi semakin marah. Singa pun menjewer telinga kedua binatang itu dan berkata, kalian tidak akan mau mendengar bila seperti ini. Ayo, aku akan bawa kalian ke hadapan Dewi Hutan. Bersumpah atas namanya dan katakan yang sejujurnya. Mereka pun berangkat menghadap Dewi Hutan. Tapi ternyata Dewi Hutan sedang berdiri di luar gua dan tampak sangat marah. Dia berkata, singa, kau adalah raja hutan. Bagaimana caramu mengatur hutan ini? Tapi apa yang terjadi, wahai Dewi? Siapa yang membuatmu resah? Singa bertanya dengan sangat sopan. Dengar, dengar. Aku memiliki bunga yang cantik pada salah satu dahanku. Seseorang telah mencurinya. Kau sekarang cari pencurinya dan jangan datang padaku bila tidak membawanya. Dewi Hutan pun pergi dengan marah. Singa tidak sempat melaporkan masalahnya ke hadapan Dewi yang tengah marah. Seketika itu juga dia lupa akan amarahnya dan membawa kedua binatang itu ke dalam gua. Dia lalu memutuskan sebuah solusi pada masalah ini. Dia menatap keduanya dengan mata merah dan berkata dengan suara lantang, mengakulah siapa yang jadi pencuri, mengakulah hanya di sini kalau tidak aku akan membunuh kalian berdua. Dengan begini pencurinya akan mati, tapi sekaligus juga yang tidak bersalah. Singa pun menatap rubah dan serigala bersamaan. Dan sebelum singa bisa mencengkram mereka berdua, rubah tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. Tuanku yang mulia, aku mohon ampuni aku. Akulah pencurinya. Aku yang mencuri makanan Anda. Mendengar ini, serigala pun tenang. Dan singa akhirnya membunuh rubah. Orang pintar akan mengerti dengan kata-kata. Sementara orang bodoh hanya mengerti dengan ancaman. Mengapa gagak berwarna hitam? Pada zaman dahulu kala, hanya ada burung berwarna putih. Karena itulah, tidak ada yang bisa membedakan jenis burung satu dengan yang lainnya. Selain itu, warna putih juga terlihat jelas di antara pepohonan yang berwarna hijau. Sehingga ini membantu para pemburu yang bisa memburu burung dengan sangat mudah. Karena itulah, maka semua burung merasa ketakutan. Burung pipit, kakatua, elang, merak, dan yang lainnya. Dan pada suatu hari, mereka pun bertemu dan mengeluh soal ini kepada dewa. Dewa pun juga tahu dan mengerti permasalahan mereka. Dewa berkata, wahai bangsa burung, kini aku akan memberi kalian warna. Kalian semua temui aku setelah 8 hari dan akan kuberikan kalian warna yang berbeda. Semua burung mulai menunggu hari itu. Dan akhirnya hari untuk bertemu dewa pun tiba. Semua burung mulai memanggil burung-burung lainnya. Dan mereka akhirnya sampai di hadapan dewa. Yang pertama tiba adalah kakak tua dan dia berkata, wahai dewa, aku tinggal di pohon hijau. Karena itu sudilah engkau memberiku warna. Dan dengan warna ini aku tidak akan dengan mudah terlihat oleh para pemburu. Tapi aku juga suka warna merah cabai. Jadi berikan warna merah pada hidung dan paruhku. Dewa berkata, baiklah. Dewa memberikan warna hijau pada kakak tua. Lalu tibalah giliran pipit. Dan dia berkata, wahai dewa, aku sering berada di dekat lumpur. Dan rumahku juga terbuat dari cabang dan ranting kecil. Jadi mohon engkau berikan aku warna yang sama. Dewa mengabulkan keinginannya. Setelah itu giliran burung nazar. Dan dia berkata, wahai dewa, aku hidup di puncak gunung yang tinggi dan besar. Jadi kumohon engkau berikan aku dengan warna itu. Dewa pun memberikan warna coklat padanya. Lalu datanglah merak yang cantik. Dia menyukai semua warna yang ada di sana. Dan tidak bisa memutuskan harus meminta warna apa. Maka dia berkata, wahai dewa, kumohon engkau berikan aku sedikit warna dari semua warna ini. Dewa pun memberikan warna biru cerah pada lehernya, warna hijau dan biru pada bulu, juga warna hijau dan titik-titik kuning pada ekornya. Setelah beberapa lama, semua warna pun hampir habis. Tapi gagak, kedasih, dan bangau masih belum muncul. Seluruh bangsa burung pun memanggil mereka. Hei, hei kalian, ayo datanglah. Bila kalian terlambat, semua warna akan habis. Gagak dan kedasi segera tiba. Tapi hanya sedikit sekali warna yang tersisa. Sekarang bagaimana? Mereka pun meminta kepada dewa. Wahai dewa, tolong campurlah semua warna ini dan berikan kepada kami warna hasil campurannya. Dewa pun tersenyum karena tahu bahwa bila dia mencampur semua warna, hasilnya akan menjadi warna hitam. Tapi dewa tetap diam sambil mencampurkan semua warna dan memberikan hasil campuran warna itu kepada mereka. Mereka saling melihat diri mereka yang berwarna hitam legam. Tapi kini semua sudah terlanjur. Dan saat mereka pergi, mereka bertemu dengan bebek dan bangau. Bebek dan bangau pun menertawai warna gagak dan kedasi. Sehingga gagak pun menjadi marah. Lalu kenapa? Hitam itu kan indah. Dan setidaknya kami punya warna. Lihatlah kalian. Kalian bahkan tidak punya warna. Jadi anak-anak, kalian kini mengerti. Bila kalian tidak lakukan sesuatu tepat waktu, apa yang mungkin terjadi? Sahabat baik, kelinci dan penyu. Alkisah, di sebuah sungai, hiduplah seekor penyu. Di dekat sungai itu, tumbuhlah sebuah pohon di mana seekor kelinci tinggal di lubangnya. Lubang tempat tinggal kelinci itu dekat dengan sungai tempat tinggal sang penyu di mana dia sering keluar dari air untuk bersantai dan berjemur. Sementara sang kelinci biasa bermain di rumput hijau dekat sungai. Hampir setiap hari mereka bertemu dan tidak lama kemudian mereka bersahabat. Sang kelinci sering merasa sedih jika penyu tidak nampak di tepi sungai. Suatu hari, seekor rubah melihat mereka sedang bermain bersama. Rubah berpikir, "Hohoho, lucu sekali kelinci itu dan gemuk sekali penyunya. Bagaimana jika aku memakan mereka? Ah, tapi bagaimana cara menangkap mereka? Ketika penyu sedang berada di dalam air, kelinci duduk di punggungnya. Dan ketika kelinci berada di lubangnya, penyu duduk menunggunya di luar. Bagaimana aku bisa menangkap mereka?" Sang rubah terus berpikir. Mereka harus ditangkap saat sendirian. Rubah mulai berjaga-jaga. Saat itu terjadi, penyu merasa sakit. Dia merasa sakit perut. Dia berputar ke kiri dan ke kanan, merintih kesakitan. "Ah, ibu! Ya Tuhan! Ah!" Kelinci merasa kasihan dan berkata, "Kawanku, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Jangan khawatir, tapi kumohon jangan keluar dari lubang." Sang kelinci pergi mencari obat. Penyu mulai berputar ke kiri dan ke kanan lagi. "Oh, ibu! Ya Tuhan! Ah! Ah! Oh!" Sang penyu memejamkan matanya dan terus merintih kesakitan. Rubah sudah lama menantikan kesempatan seperti ini. Dia mengambil sebuah kantung besar, membukanya, lalu perlahan-lahan meletakkannya di dekat penyu yang sedang bergerak ke sana kemari, naik turun, ke kiri dan ke kanan. Sang penyu bergerak memasuki kantong itu. Sang rubah mengikat ujung kantung dan memanggulnya, lalu meninggalkan lubang itu menuju ke rumahnya. Sang rubah tinggal di puncak gunung. Ketika kelinci datang membawa obat-obatan, dia terkejut melihat temannya tidak ada. "Oh, sahabatku, di mana dia?" Sang kelinci berpikir. Pada saat yang bersamaan, dia melihat rubah sedang berjalan menaiki gunung dengan sebuah kantung besar di pundaknya. Kelinci mendengar suara sahabatnya dari kantong tersebut. "Oh, ibu! Oh, Tuhan! Oh, perutku! Oh!" Ternyata kau membawa temanku. Baiklah. Kelinci punya sebuah ide. Lalu dia bergerak perlahan-lahan mengikuti sang rubah dan berjalan jauh mendahuluinya. Kelinci berbaring di jalan yang akan dilalui rubah dan berpura-pura mati. Rubah berjalan dengan gembira sambil berpikir. Hari ini aku akan pesta penyu. Lalu dia melihat kelinci yang terbaring. Astaga, sepertinya dia mati. Rubah itu membungkuk dan melihat kelinci tidak bergerak sedikit pun. Asik, wow, aku mendapat keduanya. Aku akan pesta besar sekarang. Sang rubah sangat gembira. Dia berjalan menjauh dan melompat ke girangan. Dia meletakkan kantong itu dan berniat untuk mengambil kelinci. Dia kembali untuk mengambil kelinci itu. Tapi dia malah terkejut. Kelinci itu tiba-tiba menghilang. Dia berjalan berkeliling mencari kelinci itu. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan di mana kelinci itu. Aduh, aku rasa ada yang mencuri kelinci itu. Baiklah, biarkan saja. Aku akan memakan penyu ini untuk sarapanku. Dan sang rubah pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh sang kelinci? Dia menuju gua tempat tinggal rubah dan masuk diam-diam. Lalu membuka kantong itu dan mengeluarkan sang penyu. Di sana ada sarang lebah madu. Sang kelinci mengambilnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantung. Sekarang, penyu dan kelinci bersembunyi di balik pohon. Rubah kembali dengan tangan hampa. Meski tidak mendapatkan kelinci, setidaknya aku punya penyu. Dengan serakahnya dia membuka kantung itu. Dia memasukkan mulutnya langsung ke dalam kantung untuk memakan penyu tanpa menunggu terlalu lama lagi. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Semua lebah terbang keluar dan menyerang sang rubah. Mereka menyengat hidung sang rubah, mulutnya, punggungnya, ekornya, telinganya. Ya Tuhan, sang rubah sangat ketakutan. Sang rubah berteriak, berlari ke sana kemari. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, terjatuh di tanah. Tapi lebah-lebah itu tetap mengejarnya, sampai rubah melompat ke sungai. Barulah lebah-lebah itu meninggalkannya. Hahaha, kelinci dan penyu menyaksikan peristiwa lucu ini. Sakit perut penyu hilang saat mereka menertawakan cerita ini, dan kedua sahabat itu pergi dengan perasaan gembira. Empat sekawan. Pada suatu ketika, ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah empat sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing."